نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita masuki bab yang kedua dari kitabul Witr. Dan pada bab yang kedua dari kitabul Witr, Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala beliau memberikan terjemah bab yang bab Sa'atil Witr. Bab tentang waktu untuk melaksanakan sholat witir. Dan akan kita lihat dalam bab ini bahwasanya waktu pelaksanaan sholat witir itu min ba'di sholat isya, dari mulai seseorang selesai dari melaksanakan sholat isya ila maji waktu subuh, datangnya waktu sholat subuh. Dan semuanya pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sholat witir, sholat tahajud di awal malam, begitu pula di pertengahan malam, dan juga di akhir malam. Hanya saja bagi yang mampu untuk bisa melakukan sholat witir di akhir malam itu lebih afdol. Karena datang di hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma di Sahih Muslim, Nabi SAW mengatakan, "Man tami'a an yaquma min akhiril lail falyutir akhir al-lail, fa inna salata akhir al-lail mashhudah." Barang siapa yang merasa mampu untuk melakukan salat witir, salat tahajud di akhir lail, maka hendaklah dia melakukan salat witir di akhir lail, di akhir malam. Karena salat di akhir malam itu masyhudah, disaksikan oleh para malaikat, malaikat rahmah, malaikat katabah yang menulis catatan amalan manusia, yang mana silih berganti di waktu subuh dan juga waktu asar. Kemudian katanya, "Wa man khafa minkum alla yaquma min akhiril lail falyaqum awwalan." Dan barang siapa yang khawatir untuk tidak bisa bangun di waktu malam, di akhir malam, maka hendaklah melakukan witir di awal malam. Sekali lagi, hadis ini menunjukkan bolehnya seseorang melakukan sholat witir di awal malam atau di pertengahan malam dan di akhir malam. Dan lagi disebutkan di Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, semuanya pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja di akhir malam itu lebih afdol. Kemudian di awal bab ini beliau menyebutkan asar Abu Hurairah radhiyallahu taala. Qala Abu Hurairah radhiyallahu taala an awsani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil witr qabla an-naum. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku agar aku melakukan sholat witir sebelum tidur. Dan ini tidak bertentangan dengan hadis Jabir yang tadi kita sebutkan, yang Nabi SAW mendorong bagi yang merasa mampu untuk bangun dan sholat witir di akhir malam, hendaknya dia sholat witir di akhir malam. Disebutkan oleh para ulama, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau disibukkan dengan ilmu. Maka Nabi SAW berwasiat kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, agar melakukan sholat witir sebelum tidurnya. Dan ini sangat tepat sekali dilakukan oleh para thalabatul ilm yang biasa melakukan mutalaah atau juga mudarasah dan juga al-hifdz di waktu malam, terkadang sampai larut malam, sampai terkadang sampai pertengahan atau berlalu pertengahan malam. Nah, kayak seperti ini biasanya kalau tidur itu sulit untuk bangun untuk qiyamul lail di akhir malamnya. Maka sangat baik sekali kalau ia melakukan witir sebelum tidurnya. Seperti yang diwasiatkan Nabi SAW kepada Abu Hurairah. Dan nanti akan kita lalui di pembahasan salat duha, bahwasanya wasiat Nabi kepada Abu Hurairah selain berwasiat dengan salat witir, beliau pun berwasiat dengan dua perkara yang lainnya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Ausani khalili bitalah la ad'ahunna hatta amut." Kekasihku, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepadaku dengan tiga perkara, dan tidak akan aku tinggalkan sampai aku meninggal. Kemudian beliau sebutkan tiga perkara tersebut. Kata beliau, siyamu thalathati ayyam min kulli syahr. Wasiat yang pertama yang beliau wasiat kepadaku agar aku melakukan puasa 3 hari di setiap bulannya. Wa raka'atay duha. Dan yang kedua beliau berwasiat kepadaku agar aku menjaga 2 rakaat dari salat duha. Wa naum ala witrin. Dan yang ketiga beliau berwasiat kepadaku agar aku tidur setelah melakukan salat witir. Seperti dalam atsar yang disebutkan dalam bab kedua dari kitab witir ini. Ini wasiat Nabi SAW kepada Abu Hurairah dan juga menunjukkan keutamaan 3 perkara tadi. Saum 3 hari setiap bulannya, paling sedikit, minimal. Dan faedah yang sudah kita di Al-Jami' Sahih, yudhibu wahasadr, bisa membuang penyakit yang ada di dada manusia. Bisa menghilangkan penyakit-penyakit hati. Siyam salat ayyam min kulli syahr. Dan juga terutama salat duha dan salat witir. Adapun hadis yang disebutkan qala rahimahullah haddatsana Abu Nu'man. Abu Nu'man akhi ruwaika. Masmu? Ahsanta Muhammad ibn Fadl As-Sadusi. قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أنس بن سيرين قال قلت لابن عمر أرأيت ركعتين قبل صلاة الغداء أطيل فيهما القراءة؟ فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويصلي ركعتين قبل صلاة الغداء وكأن الأذان بأذنيه. قال حماد أي بسرعة. Dari Anas bin Sirin rahimahullah ta'ala, beliau saudara Muhammad dan Hafsah bintu Sirin, beliau berkata, aku bertanya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhumah, bagaimana pendapat engkau tentang 2 rakaat sebelum salat subuh? yang merupakan sunnah rawatib, termasuk sunnah rawatibah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la safaran wala hadar, tidak dalam keadaan muqim, bahkan tidak dalam keadaan safar. Nabi selalu menjaga dua rakaat sebelum subuh. Kalau salat-salat qabliyah dan ba'diyah yang lainnya, ketika Nabi sedang safar, beliau tidak pernah melakukannya. Tidak pernah melakukan qabliyah atau ba'diyah ketika safarnya, kecuali dua rakaat sebelum subuh. Dan Nabi mengatakan, rakaat al-fajr khairun min dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Di sini Anas bin Sirin bertanya kepada Abdullah bin Umar, kalau aku melakukan sholat dua rakaat sebelum subuh, apakah utilu fihi qira'ah? Aku memanjangkan bacaannya ketika sholat. Maka Ibnu Umar menjawab, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau kalau sholat malam, beliau sholat dua rakaat, dua rakaat, dan menutupnya dengan witir satu rakaat. Wa yusalli rakaatin qabla salatul ghada wa ka'anna al-adhan bi udhunayhi, dan beliau salat dua rakaat sebelum salat subuh dalam keadaan sepertinya adzan, sesuai ulama adzan mana iqamah, dan iqamah juga diiklakan adzan, seakan-akan iqamah itu terdengar oleh kedua telinganya. Ini sebentar lagi akan iqamah, sehingga ia bersegera untuk bisa menyempurnakan salatnya. Hamad bin Zaid menjelaskan makna ka'anna al-adhan bi'udhunai ay bisur'ah. Nabi melakukan sholatnya dengan cepat, dengan pendek, dengan tanpa mengurangi ketumanihan dan kekhusyuan di dalam sholatnya. Ini dua rakaat sebelum sholat subuh. Dan sudah kita lihat Nabi melakukannya di rumahnya dan meringankan sholatnya. Qala haddatsana Umar bin Hafs, qala haddatsana Abi Hafs bin Ghiyath, qala haddatsana Al-A'mash. Kalau Al-A'mash Faiz, siapa namanya? Siapa nama Al-A'mash? Ke belakang Muhammad dibantu Al-A'mash, siapa namanya? Hasan Sulaiman ibn Mihran. قال حدثني مسلم ومسلم بن صبيب أبو ضحى الكوفي عن مسروق ومسروق بن أجدع عن عائشة رضي الله عنها قالت كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, di setiap malam Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat witir. Dan kalau disebut Muslim, dapatnya lebih jelas lagi. Min kulli layl qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awalihi wa min awsatihi wa min akhirih. Kata Aisyah radhiyallahu anha, setiap malam Nabi pernah melakukan salat malam, setiap waktu malam. Terkadang di awal waktu, terkadang di pertengahan, dan terkadang di akhir malam. Semuanya pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. وَانْتَهَ وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ, dan berakhir waktu witirnya ketika datang waktu sahur. Dia berhenti dari witirnya ketika datang waktu sahur, untuk sahur, kemudian setelah itu datang subuh, melaksanakan sholat subuh. Ini hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang menunjukkan waktu sholat witir. Jadi waktu sholat witir itu setelah sholat isya, berawal dari ibadah isya dan berakhir di waktu sahur. Itu ketika datang waktu sholat subuh. Kemudian bab berikutnya, bab iqadi Nabi sallam ahlahu bil witr. Bab Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarganya, istri-istrinya, untuk melakukan sholat witir. Dan ini perkara yang muraghabun fi, mandubun, hatta Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perkara yang sangat baik yang perlu diperhatikan oleh kita yang sudah berkeluarga. Hendaknya kita menjalin di antara kita dengan istri-istri kita at-ta'awun al-birri wa taqwa. Bekerja sama di dalam perkara kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk ta'awun al-birri wa taqwa adalah dengan membangunkan keluarganya untuk melakukan salat witir. Kalau suaminya yang terlebih dahulu bangun dan melihat istrinya lelah, maka minimal di waktu witir ia bangunkan istrinya untuk melakukan salat witir. Dan sebaliknya, kalau istri yang bangun dan suami karena lelah, maka ia melakukan qiyamul lail dan menjelang witir ia bangunkan suaminya untuk melakukan salat witir. Ini perkara yang sangat terpuji sekali. Bahkan Nabi mendoakan dengan rahmah bagi orang atau keluarga yang seperti ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu ra'an qawma minal layl fa'iqadha ahlah fa'in abad nabaha kajibil ma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah merahmati seseorang yang melakukan qiyamul layl, salat malam. Kemudian setelah itu wa'iqadha ahlah, ia membangunkan keluarganya, itu istrinya. Fa'in abad, seandainya sulit untuk bangun, nabaha fi wajhihal ma, ia memerciki wajahnya dengan air agar bisa bangun. Warahimullahum ra'ah, dan semoga Allah merahmati seorang wanita qamat minal lail, ia melakukan qiyamul lail, salat malam. Fa'ayqadhat ahlaha, kemudian dia membangunkan suaminya. Fa'in aba nadhaha fi wajhihi ma, kalau suaminya sulit untuk bangun, ia perciki wajahnya dengan air. Ini didoakan dengan rahmah oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kalau kita bangun rumah tangga kita di atas ketakwaan, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, kita dapatkan rumah tangga yang penuh dengan sakinah, mawaddah dan rahmah, yang merupakan impian semua muslim. Bahkan impian semua manusia untuk bisa memiliki keluarga yang penuh dengan sakinah, mawaddah dan rahmah. Di sini akan kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersama keluarganya. Qala rahimahullah haddatsana Musaddad. Musaddad Musarhad. Qala haddatsana Yahya wa Yahya bin Sa'id al-Qattan. Qala haddatsana Hisham. Hisham bin Urwah. Qala haddatsani Abi, Urwah bin Zubair, an Aisyata Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha qalat. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli wa ana raqidatun mu'taridatun ala firasyi. Fa idza arada an yutir ayqadani fa'autartu. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat. Itu salat malam. Wa ana raqidatun mu'taridatun ala firasyi. Dan karena aku sedang tidur, berbaring di tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi salat malam dan membiarkan istrinya untuk beristirahat. Akan tetapi ketika datang waktu salat witir, ketika Nabi hendak melakukan salat witir, beliau membangunkanku dan aku melakukan salat witir. Oke, ini teladan bagi kita para suami. Dalam kita menjadi contoh untuk keluarga kita di dalam menjaga keistiqomahan, menjaga sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama ibadah di waktu malam. Nabi SAW beliau melakukan qiyamul lail seperti yang sudah kita lalui. Bagaimana beliau melakukan qiyamul lail? Sama dengan itu, beliau tidak memerintahkan atau tidak menekankan keluarganya untuk melakukan seperti apa yang ia lakukan. Karena kemampuan manusia tentunya berbeda, berbeda-beda, berbeda-beda. Termasuk dalam melakukan qiyamul lail. Dan tapi bersama dengan itu, beliau tidak meluputkan kebaikan dari keluarganya. Ketika datang waktu salat witir, beliau bangunkan keluarganya untuk melakukan salat witir. Dan sekali ini minimal yang harus kita jaga. Minimal. Dan sehingga kita bisa qiyamul lail dengan sempurna, itu yang terbaik. Dan itu harapannya semuanya. Dan seandainya dalam keadaan yang tidak memungkinkan, maka minimal menjaga salat witir. Terutama kita para thalabatul ilm. Autiru ya ahlul Quran, فإن الله وترٌ يحب الوتر. Kata Nabi Sallam, wahai Al-Quran, awtiru, salat witirlah. Perintah Nabi Sallam agar menjaga salat witir. Kemudian hadis yang sama di bab berikutnya, bab liyaj'al akhir salati witra. Hendaknya seorang yang melakukan qiyamul lail, salat tahajud di waktu malam, menjadikan salatnya di akhirnya witr. Salat witir itu ganjil. Satu rakaat atau tiga rakaat atau hitungan ganjil yang setelahnya. Qala hadatsana Musaddad, qala hadatsana Yahya bin Sa'id an Ubaydillah, qala hadatsana Nafi' an Abdillah bin Abi Sallam. Qala ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadikan akhir salat kalian di waktu malam witr. Bilangannya ganjil. Dan tadi sudah kita lalui, beliau menutup saat malamnya ketika saat malam dua rakaat, beliau tutup dengan satu rakaat. Dan dari Aisyah, kalau beliau sholatnya empat rakaat, beliau menutup witirnya dengan tiga rakaat. Dan dikatakan, ij'alu akhir sholatikum bil-layli witra. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan hadis-hadis yang kita baca. Mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita yakin seyakin-yakinnya, jika kita bisa mengamalkannya pada diri kita dan keluarga kita, kita akan mendapat kebaikan dari termasuk di sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekali lagi, kebahagiaan hanya bisa dicapai dengan ketakwaan termasuk dalam berumah tangga. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.